بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu as-suhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah merupakan dhulumatun yaumal qiyamah, yaitu kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus-suhha, dan takutlah kalian terhadap as-suhha, karena sesungguhnya itu adalah perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya hadis tersebut menunjukkan untuk kita waspada dan berhati-hati dari perbuatan zalim. Dan dikatakan oleh beliau bahwasanya kezaliman tersebut, yasmul adh-dhulma bil qawli wal fi'li wa ghairihima min anwa'i adh-dhulmi. Bahwasanya perbuatan zalim tersebut mencakup kezaliman dengan menggunakan al-qaul, yaitu dengan menggunakan ucapan, dan juga perbuatan, wa ghairihima, dan juga selain dari keduanya. Artinya yang namanya kezaliman, yang harus kita waspada, yang harus kita berhati-hati darinya, dan kita takut dari akibat perbuatan zalim tersebut, ini bisa muncul dikarenakan ucapan-ucapan, dan juga dikarenakan perbuatan-perbuatan. Sayyidina beliau rahimahullah, fala yusirru bi syai'in yu'addu dhulman. Maka janganlah seseorang yang melakukan tindakan yang itu teranggap sebagai perbuatan zalim. Wala yaf'alu syai'an yu'addu dhulman. Demikian juga jangan dia berbuat sesuatu yang itu dianggap merupakan kezaliman. Wala yaqulu syai'an yu'addu dhulman. Dan juga janganlah dia mengucapkan sesuatu yang itu teranggap sebagai perbuatan zalim. Karena yang namanya kezaliman bisa muncul dari al-qaul dan juga bisa muncul dari al-fi'l. Sehingga dilarang untuk kita melakukan sesuatu yang dianggap sebagai bentuk kezaliman ataukah mengucapkan sesuatu yang itu bisa teranggap sebagai bentuk kezaliman. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, yusamma dhulmu dhulumatin. Kata beliau rahimahullah, dan kezaliman itu dinamakan sebagai dhulumat, itu kegelapan-kegelapan. Li'annahu yujibu lahu adh-dhulumat yaumal qiyamah. Dikarenakan kezaliman itu nanti akan berakibat, akan menyebabkan adh-dhulumat yaumal qiyamah, itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wa dhihaban nur, nas'alullah al-afiyah. Dan juga hilangnya cahaya, cahaya yang akan didapat oleh seseorang di akhirat nanti akan hilang dengan sebab dia melakukan kezaliman di ketika dia hidup di dunia. Baik dengan menggunakan lisannya, ataukah dengan dia melakukan sesuatu yang itu teranggap sebagai bentuk kezaliman. Kullama zada zulmuhu, zada zulmatuhu yawm al-qiyamah, wa dhahaba nuruhu. Maka setiap kali perbuatan zalimnya itu bertambah, maka bertambah pula gelap nanti pada hari kiamat yang akan dia dapatkan, dan juga akan hilang cahayanya. Semakin seseorang berbuat zalim, baik dengan menggunakan ucapannya ataukah perbuatannya, maka semakin gelap pula apa yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Sayyidah beliau rahimahullah, fayajibu alaihi al-hadaru min al-zulmi, sehingga wajib kata beliau rahimahullah untuk waspada berhati-hati dari perbuatan zalim, sawa'un kana bid-darbi aw bil-qatli aw bi-akhdhil amwali aw bis-sabbi aw bighairi hadha min anwa'iz zulmi. Maka wajib kata beliau untuk waspada berhati-hati dari perbuatan zalim, sama saja kata beliau perbuatan zalim tersebut bid-darbi, itu dengan seseorang memukul, aw bil-qatli, atau dengan membunuh, aw bi-akhdhil amwal, ataukah dengan merampas, mengambil harta orang lain. Aw bisabbi, ataukah dengan dia mencerca, mencaci maki, mencemooh saudaranya sesama muslim. Aw bighairi hadza min anwa'iz zulmi, ataukah dengan selain ini dari berbagai macam bentuk kezaliman-kezaliman. Yang jelas tidak terlepas dari perbuatan ataukah dengan ucapan. Sehingga semuanya harus kita waspadai. Karena akibat dari kezaliman itu adalah merupakan kejelekan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu dhulumatun yaumal qiyamah. Merupakan kegelapan-kegelapan yang akan didapatkan oleh seseorang nanti pada hari kiamat. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya bentuk-bentuk kezaliman yang paling besar, yang dosanya itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah berupa kesyirikan. Karena kesyirikan juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan, dia telah melakukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyerahkan ibadah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia adalah orang yang zalim. Dan kezalimannya ini adalah kezaliman yang sangat besar, yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa minadh dhulmi, dan di antara perbuatan zalim juga kata beliau adalah at-ta'addi 'ala an-nas, yaitu sikap melampaui batas kepada manusia. Sikap melampaui batas kepada manusia bil qawli aw bil fi'li aw bi akhdhil mali aw bi ghairi hadha min wujuhidh dhulmi, yaitu dengan ucapan, perbuatan, merampas harta, ataukah yang lainnya dari bentuk-bentuk kezaliman. Maka semuanya ini adalah merupakan dhulumatun yaumal qiyamah, kegelapan nanti pada hari kiamat yang harus kita waspadai. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, man kana indahu li akhihi madlamatun min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki perbuatan zalim, itu mendzalimi saudaranya, baik terkait dengan kehormatannya atau ke sesuatu, maka hendaknya dia meminta kehalalannya pada hari ini, itu sebelum Dinar dan juga dirham ini tidak akan bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menebus dosa-dosa dia. Untuk menebus kesalahan dia mendzalimi saudaranya. Fa in kana lahu amalun salih, maka jika dia, orang yang mendzalimi tersebut, memiliki amalan salih, ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi, maka akan diambilkan dari kebaikan-kebaikannya sesuai dengan perbuatan zalim dia. Fa illam yakun lahu hasanatun, namun jika dirinya tidak memiliki kebaikan, dia hanya memiliki perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa, mendzalimi saudaranya, baik dengan menggunakan al-qaul atau al-fi'l, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi, maka akan diambilkan kejelekan dari orang yang terzalimi tersebut, wa humila alaihi, dan akan dibebankan kepada orang yang mendzaliminya. Ini adalah akibat dari seseorang mendzalimi saudaranya ketika dia hidup di dunia, dan nanti dia akan merasakan kerugian, kerugian yang sangat besar, seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang merugi menurut kalian? Maka kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merugi adalah man la dirham lahu wala mata, yaitu orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki harta dan juga yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin al muflis alladhi ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa sawmin wa zakatin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi yang namanya muflis, orang yang merugi, adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat, di mana dia membawa pahala yang sangat banyak, pahala terkait dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, ternyata dia datang pada hari kiamat dalam keadaan dia telah daraba hadza, dia telah memukul saudaranya, wa syatama hadza, dan juga mencaci maki orang ini, mencaci maki saudaranya, wa akhadha mala hadza, dan dia merampas, mengambil harta orang ini, itu saudaranya, wasafaka dama hada, dan dia menumpahkan darah dari saudaranya. Padahal dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak sebenarnya. Pahala sholatnya, seumur hidupnya, pahala zakatnya, puasanya, dan juga yang lainnya dari kebaikan-kebaikan. Namun ternyata kondisinya dia pernah berbuat zalim kepada saudaranya. Mungkin dengan memukul, mencaci maki, merampas harta orang lain, bahkan menumpahkan darah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang ini, itu yang terzalimi tersebut, nanti akan diberikan padanya, akan diberikan kepadanya dari kebaikan orang yang mendzalimi tersebut. Wa hadza min hasanatihi, kemudian si fulan yang lainnya juga akan diberi dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika kebaikannya ini sudah habis, walam yaqdima alaih, dan dia tidak bisa menebus apa yang menjadi tanggung jawab dia dari memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dizalimi tersebut, ukhidha min sayyiatihim faturiha alaih, maka akan diambilkan kejelekan-kejelekan dari orang yang dia pernah zalimi tersebut, faturiha alaih, dan dicampakkan, dibebankan kepada orang tersebut, thumma turiha finnar, kemudian orang tersebut pun akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Nas'alullaha al-afiyah. Ini menunjukkan akibat yang jelek dari perbuatan zalim, baik dengan menggunakan al-qaul ataupun dengan menggunakan al-fi'il, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian sabda Nabi SAW berikutnya yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, wattaqus suhha, dan takutlah kalian kepada as-suhha, Dikarenakan as-suha adalah sebagaimana Nabi menyatakan, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena yang namanya as-suha itu adalah perkara yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, perbuatan suha tersebut ternyata hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Bahwasanya perbuatan suha itu adalah telah menyeret mereka untuk menumpahkan darah-darah di antara mereka dan menghalalkan maharim di antara mereka. Apa yang dimaukan oleh sabda Nabi SAW dengan as-suha? Yang kita diperintahkan untuk berhati-hati dikarenakan dampak yang jelek dari perbuatan as-suha tersebut. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, was-suhu wal hirsu 'alal mali wal jiddu fi talabih min kulli tariqin sawa'un halalan aw haraman. Yang namanya as-suhu adalah al-hirs, itu semangatnya seseorang untuk mencari harta. Wal jiddu fi talabihi min kulli tariqin, dan bersungguh-sungguhnya dia untuk mencarinya dengan berbagai macam cara. Baik cara tersebut adalah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yang jelas dia mendapatkan harta. Maka ini yang namanya as-suhu. Hadas sahih, inilah yang disebut dengan as-sahih sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga, yang dipelihara dari suhha nafsihi, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-sahih, kata beliau, walladhi yahrisu 'alal mali bi kulli wasilatin. As-sahih itu adalah orang yang sangat semangat, yang sangat tamak untuk mencari harta dengan berbagai macam cara. Wala yubali hal akhadahu min tariqil halali aw min tariqil haram. Dia tidak peduli, kata beliau rahimahullah, apakah dia mencari harta tersebut dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yang penting dapat harta. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Itu dengan berbagai macam cara, baik cara yang halal ataupun cara yang haram. Li syiddati hirsihi alaihi wa rahbatihi fi, karena tamaknya orang tersebut dan juga sangat cintanya orang tersebut terhadap harta tersebut. Sehingga berbagai macam cara dia lakukan untuk mendapatkan harta. Sehingga karena ketamakan yang semacam ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, bisa menyeret seseorang untuk menumpahkan darah sesamanya dan juga untuk melakukan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman yang lainnya seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut oleh beliau rahimahullah, fa kullu sahihin bakhilun wa laisa kullu bakhilin sahihan. Dan setiap yang sahih itu, setiap orang yang sahih yang tamak mesti bakhil, kata beliau. Walaysa kullu bakhilin sahihan, dan tidak mesti, kata beliau, orang yang bakhil itu sahih itu tamak, tidak mesti. Akan tapi kita diwajibkan untuk waspada dari sikap yang semacam ini, perbuatan yang semacam ini, karena dampaknya adalah sangat jelek. Dan Nabi SAW sudah memberitakan bahwasanya hal tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kita, menumpahkan darah di antara mereka, menghalalkan maharimahum, sehingga hal yang demikian harus kita waspadai. Ini hadis yang bisa kita baca faedahnya dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, mudah-mudahan bisa kita mengambil faedahnya. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.